cinta. Dikasih yang kalem-kalem aja biar emosinya tenang semuanya. Dua jari diangkat mas, dilambaikan ke atas. Bukti perdamaiannya Deltras Kemoro. Ku dengar alunan lagu bersentuh